Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Amma ba'd, fa inna astaqla hadithi kitabullah, wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga atas segala nikmatnya yang tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sehingga mari kita mensyukuri nikmatnya dengan menambah ketaatan kepada Allah dan memanfaatkan ya segala nikmat ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini adalah ucapan selamat yang membawa kepada petaka. Sebuah judul yang mungkin kontradiktif karena kita ketahui bahwa selamat itu kan suatu kata yang tentu berkebalikan dengan yang disebut dengan petaka. Namun hal ini nyata terjadi ya, dan bisa kita lihat contoh kecilnya di sekitar kita ya. Kalau misalnya ada orang mengucapkan selamat kepada seseorang namun tidak pada tempatnya, maka hal itu bisa menimbulkan petaka. Ada orang sudah tertimpa musibah namun ya, malah diucapkan selamat ya. Selamat ya, nilainya paling rendah sekelas. Kan namanya menghina. Dan tentu ini menjadi petaka ya, meskipun petaka kecil antara diri kita dengan teman tersebut ya. Kalau satu ucapan selamat itu tidak pada tempatnya, maka itu bisa menjadi musibah atau petaka. Atau sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan selamat di situ kemudian kita ucapkan selamat. Ya, ada yang misalnya kerabatnya wafat kemudian diselamati. Ini kan jelas-jelas tidak pada tempatnya. Nah, begitu pula dengan yang akan kita bahas pada sore hari ini insyaallah taala, yaitu mengenai ya ucapan-ucapan ucapan selamat yang membawa kepada petaka. Yang dalam pembahasan sore hari ini adalah berkait dengan apa yang insyaallah akan segera ya kita lalui ya, beberapa hari mendatang, yaitu ucapan selamat kepada hari raya atau di hari raya penganut agama lain ya pada tanggal 25 Desember ya besok ya, yaitu ucapan selamat Natal. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimati." Sungguhnya seorang hamba ya, betul-betul dia mengucapkan suatu kalimat, "min sakhatillah." Yang kalimat tersebut ya, mengundang murka Allah. "La yulqi biha balan." Dan dia tidak memperhatikan konsekuensi dari ucapan tersebut. "Yahwi biha fi jahannam." Dan hal tersebut membawa dia ke neraka jahannam. Ya. Ini suatu peringatan dari Rasulullah SAW bahwa Ya, kadangkala seseorang mengucapkan suatu perkataan yang dia tidak mengetahui konsekuensinya. Dia menganggapnya suatu hal yang remeh, hal yang biasa saja. Namun ternyata itu mengundang murka Allah, dan hal itu menjatuhkannya ke neraka Jahannam. Maka ini dalil bahwa ada kata-kata yang tidak kita sadari ternyata membawa petaka dan bisa mengantarkan kita ke neraka. Dan di antara salah satu kalimat atau kata-kata yang bisa membawa kita ke jurang Jahannam adalah ketika kita mengucapkan suatu perkataan yang mengandung persetujuan terhadap suatu kekufuran. Ya. Mungkin tidak langsung kita mengucapkan kata-kata kufur tersebut. Namun kata-kata tersebut ya, mengandung persetujuan terhadap suatu kata-kata yang kufur. Maka ini juga termasuk sesuatu yang diharamkan. Ya. Dan ucapan selamat Natal ya, yang saat ini masih diucapkan oleh sebagian kaum muslimin kepada sebagian ya, rekan kita yang beragama Nasrani, ini merupakan perkataan yang dilarang dan bisa membawa kepada petaka. Nah, kalau kita lihat ya, arti dari ucapan selamat Natal itu sendiri ya, Natal ya, kalau kita telisik dari bahasanya itu artinya kelahiran ya. Ya. Natality, angka kelahiran ya. Jadi itu sudah sesuai dengan namanya, hari kelahiran Tuhan atau minimalnya hari kelahiran anak Tuhan. Dan di antara kedua opsi tersebut, baik itu hari kelahiran Tuhan maupun hari kelahiran anak Tuhan, sama-sama ya, perkataan yang sangat batil dan sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kalimat kufur. Yang seandainya seseorang mengucapkannya dan dia tahu konsekuensinya, maka dia bisa terjatuh dalam kekafiran. Ya. Dia terjatuh dalam kekafiran karena dia tahu, oh kalau saya mengucapkan ini berarti konsekuensinya adalah saya mengakui bahwa Allah ya, mengambil anak. Dia tahu konsekuensinya, tapi gak apa-apalah. Nah, ini bahaya sekali. Ya, maka dari itu, ya, kita akan membahas pada sore hari ini satu kalimat yang berbahaya ini. Ya, nanti juga akan kita bahas ya, syubhat-syubhat atau alasan-alasan orang-orang yang membolehkan ucapan Selamat Natal. Para pendengar Radio Muslim yang berbahagia, ya, konsekuensi dari ucapan Natal, ya, yang pertama adalah dia mendustakan ya, banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, dan yang paling mudah adalah salah satu surat yang sering kita dengar dan mungkin sering kita baca. Tidak lain adalah surat Al-Ikhlas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah Ta'ala berfirman, katakanlah bahwasanya Allah itu Ahad, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidaklah ya, melahirkan atau Allah tidaklah mengambil anak. Wa lam yulad, dan Allah tidak pula ya dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ketiga ini jelas ya, mengandung bantahan terhadap dua hal sekaligus, yaitu kalimat-kalimat yang mengimplikasikan atau baik secara terang-terangan maupun secara implisit mengatakan bahwa Allah dilahirkan ya. Dan juga yang kedua, bantahan terhadap yang mengatakan bahwa Allah mengambil anak ya. Karena kalau kita dengar ya dari orang-orang yang beragama ya di luar Islam ya, kadang mereka mengatakan oh bukan kelahiran Tuhan tapi kelahiran anak Tuhan. Nah, ini sama saja telah dibantah dalam ayat ini. Maka kalau kita kemudian ya, mengucapkan selamat hari kelahiran Natal tadi, baik itu maksudnya adalah kelahiran Tuhan ataupun kelahiran anak Tuhan, maka ini sama-sama mendustakan ya ayat ini, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 3. Dan juga dalam surat dalam ayat-ayat yang lain, ya misalnya dalam surat Maryam, Allah Ta'ala berfirman, takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu ya pecah ya karena ucapan tersebut, yaitu ucapan bahwasanya Allah mengambil anak. Wa tanshaqqul ardu, dan juga bumi itu hampir saja terbelah. Wa takhirrul jibalu, dan gunung-gunung itu runtuh. Ya. Karena satu perkataan, yaitu anda'u lirrahmani walada. Ya, karena perkataan bahwasanya ya Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa taala itu mengambil anak, ya, mengangkat seorang anak, ya. Tidak harus kemudian kita artikan Allah melahirkan anak, bukan. Mengambil anak pun tidak, ya, tidak boleh. Tidak boleh disifati demikian. Ya. Karena ya, ucapan bahwasanya Allah mengambil anak itu bukan hanya ucapan orang-orang Nasrani. Ya, bahwasanya mereka mengatakan Isa itu ibnullah, Isa itu anak Allah. Namun juga orang Yahudi, mereka juga mengatakan Uzair itu anak Allah. Dan orang-orang musyrikin, mereka juga mengatakan malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Ya. Dan juga ya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun asbara ala adza sami'ahu min Allah." Tidak ada sesuatu pun, satu zat pun yang lebih sabar dari gangguan yang didengar kecuali Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih sabar dari Allah ketika ya ada suatu hal yang terdengar yang itu merupakan suatu hal yang mengganggu sekali. Ya. Yaitu ketika innahum la yad'una lahu walada. Ketika mereka mengklaim bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Akan tapi ya Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka mengatakan hal yang demikian ya jelek ya perkataan tersebut, namun Allah masih ya memberikan tangguh kepada mereka, Allah masih memberikan rizki kepada mereka. Ya, Allah, tidak ada yang lebih sabar dari Allah ketika ya ada kalimat yang sangat-sangat dibenci Allah. Namun Allah masih ya masih membiarkan mereka, masih memberikan mereka rizki. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang, dan banyak ya, diberi kekayaan, diberi segala sesuatu. Padahal mereka mengatakan hal yang sedemikian jelek. Ya, bahwasanya Allah mengambil putra. Ya. Jadi banyak ya, ayat-ayat dan dalil-dalil sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya ya, kalimat, di antara kalimat-kalimat atau kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya bahwasanya Ar-Rahman atau Allah Tabaraka wa taala ya menjadikan seorang manusia sebagai anaknya. Ya. Para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebagian kita ya, di antara kaum muslimin sendiri ada yang ya, menebarkan syubhat yang mereka katakan oh boleh ya mengucapkan selamat Natal. Tentu tidak sekedar mereka mengucapkan boleh terus sudah, pasti mereka membawa suatu dalil. Ya. Tidak ada ya orang kok kemudian menurut saya boleh terus selesai gitu. Itu bukan syubhat ya, kita enggak perlu menghiraukan yang seperti itu. Namun ternyata mereka membawa suatu dalil untuk melegalkan ya pendapat mereka. Nah, di antara dalil yang mereka gunakan adalah bahwasanya yang pertama yang sering kita dengar adalah oh ini masalah khilafiyah katanya. Oh ada ulama yang membolehkan. Tentu sebagai orang awam ya, kita memang taklid kepada ulama. Ya, Kalau orang awam hanya bisa taklid kepada ulama. Oh, ulama ini boleh, yang ini enggak boleh. Oh, berarti kita hanya bisa taklid. Ya. Kita hanya bisa ikut nih ketua ulama gitu. Kalau ada ulama bolehkan ya berarti ini masalah khilafiyah, ya. Katanya demikian. Namun kita jawab bahwasanya khilafiyah ini ya tidak muktabar, ya, tidak teranggap. Kenapa? Karena telah didahului oleh ijma. Tidak didahului oleh kesepakatan para ulama. Dan tidak kesepakatan yang dinukil ya, oleh ulama yaitu dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, boleh mengatakan dalam Ahkam Ahlul Dhimah, kata beliau, wa amma tahniatu bi sya'iril kufri al-muhtasati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun ya, ucapan selamat ya, tahniah ya, yang terkait dengan syiar-syiar kekufuran yang merupakan kekhususan dari mereka, maka haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini ijma yang dinukil oleh Ibnu Qayyim yang hidup pada era sekitar tahun 8 era abad ke-8 Hijriah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, "Mitsla ayyuhanniyahum bi a'yadihim wa shaumihim." Semisal ketika seseorang itu memberikan selamat kepada mereka, ini kepada orang-orang musyrik atau kepada orang-orang non-muslim di hari raya mereka atau di hari puasa mereka, karena mereka juga ada puasa, ya. Dan menjadikan itu sebagai syiar mereka. Ya, misalnya Yahudi punya puasanya, kemudian Nasrani juga ada puasanya. Ya, jadi terlarang ya, baik itu di hari raya mereka maupun di hari-hari di mana mereka beribadah secara khusus dengan berpuasa. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ya, misalnya Eid Mubarak alaik, selamat hari raya. Ya, gampangnya seperti itu, selamat hari raya. Ini dilarang, ya, walaupun tidak ada kalimat Natalnya di situ. Tapi di perayaan mereka, di perayaan hari raya mereka, ya, tidak harus hari raya orang Nasrani, ya, orang Yahudi, orang-orang musyrik, ya, itu juga terlarang, ya, mengucapkan ya, selamat atau tahniah kepada mereka. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Jadi terlarang hal yang semisal itu, memberikan ucapan selamat pada hari raya mereka, meskipun tidak mengucapkan dengan lafal selamat Natal, selamat misalnya Waisak, ya. Itu terlarang dalam Islam. Beliau melanjutkan, fahadha in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Kalaupun seseorang yang mengucapkan kalimat-kalimat di atas ya, selamat hari raya dan seterusnya kepada penganut agama lain, kemudian dia selamat dari kekufuran, maka dia tidak selamat dari keharaman. Artinya apa? Oke, meskipun dia tidak kufur karena hal tersebut, namun dia tetap terjerumus pada hal yang haram. Wa huwa bi manzilati ayyuhaniyahu bi sujudihi lis-salib. Hal itu sebagaimana ketika dia ya, atau seperti kedudukannya adalah seperti ketika dia menyelamati penganut agama lain yang sedang bersujud kepada salib. Ya, selamat ya. Selamat atas sujudmu kepada salib. Padahal itu suatu hal yang merupakan kesyirikan. Ya. Bal dzalika a'dzamu itsman 'indallah. Bahkan hal ini ya lebih besar dosanya di sisi Allah. Wa asyaddu maqdan min at-tahniati bi syarbil khamri. Dan lebih besar dosanya daripada ya mengucapkan selamat atas misalnya minum khamr, selamat ya atas keberhasilan kamu minum khamr dan seterusnya. Ya, jadi karena ucapan ini ucapan yang kufur, ya. Lebih berbahaya daripada mengucapkan selamat kepada orang yang menenggak miras atau membunuh atau lain sebagainya, karena miras, membunuh itu termasuk dosa-dosa besar. Namun tidak membuat orang kafir. Namun kata-kata ya bahwasanya Allah dilahirkan, Allah mempunyai anak, itu adalah kata-kata kekafiran. Maka ini lebih berbahaya daripada ketika kita menyelamati orang-orang yang minum khamr atau membunuh jiwa. Ini ijma yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Maka jika telah dinukil ijma, telah dinukil kesepakatan para ulama, maka tidak boleh menyelisihinya. Tidak boleh ada pendapat lain yang menyelisih ijma setelah ijma tersebut terbentuk. Ini kaidah yang sudah baku dalam ya dalam usul fikih ya. Dan tidak boleh kita mengikuti orang yang menyelisih ijma tersebut. Otomatis ya, karena tidak ada pendapat yang boleh datang yang bertentangan dengan ijma, maka otomatis kita juga tidak boleh mengikuti pendapat tersebut. Ya, pendapat tersebut tidak muktabar, tidak teranggap. Ya, sebagaimana firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, yaitu ya menyelisih ijma, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya dan kami masukkan dia ke jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi ketika sudah ada ijma maka tidak boleh ya kita menyelisih ijma. Itu yang bantahan untuk yang subhat pertama, yaitu mengatakan bahwa hal ini adalah khilafiyah. Kemudian yang kedua, ada juga mereka yang berdalil dengan ya ayat dalam Al-Qur'an, yaitu wassalamu alayya, ya perkataan Nabi Isa alaihi salam, wassalamu alayya yauma wulidtu. Ya, keselamatan bagiku di hari di mana aku dilahirkan, wa yauma amut, dan hari di mana aku diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan hari di mana aku dibangkitkan. Ya, kemudian dia menjadi dalil bahwa oh boleh dia mengucapkan selamat kepada atas kelahiran Nabi Isa. Ya. Ya, dalil bahwa boleh mengucapkan selamat karena ada kata salamnya. Salam ya. Salamun ya kan? Artinya selamat. Berarti boleh mengucapkan selamat kepada ya, pada hari kelahiran Nabi Isa. Ya. Demikian mereka berdalil. Nah, kita bantah bahwasanya yang pertama, ya, tafsiran semisal itu tidak pernah ada dari zaman sahabat sampai era orang-orang tersebut yang menafsirkan demikian. Dulu tidak pernah ada tafsiran semacam itu. Ya, baru sekarang-sekarang ini ada. Ya, yang kemudian berdalil dengan ayat tersebut untuk mengucapkan selamat kepada ya, orang-orang Nasrani. Ya. Di zaman Ibnu Qayyim sudah ada larangannya. Ya. Sudah ada ijma'nya. Dan para ulama, ahli tafsir itu tidak ada yang menafsirkan dengan tafsiran yang semisal ini. Ya. Karena apa? Ya. Karena maksud dari ayat tersebut adalah assalam, di situ maksudnya adalah doa, bukan tahni'ah. Beda antara doa dengan tahni'ah. Kalau doa, sebagaimana kita ya mengatakan kepada sesama kita, assalamu alaikum, semoga keselamatan selalu tercurah kepadamu. Ya. Ini juga sama, assalamu alayya, semoga keselamatan senantiasa tercurah kepadaku. Di hari di mana aku dilahirkan, di hari di mana aku diwafatkan, dan di hari di mana aku dibangkitkan. Ya, maksudnya adalah ya, beliau selamat ketika dilahirkan, ya, tidak diganggu oleh setan. Tidak sebagaimana bayi-bayi lain yang mereka diganggu oleh setan sehingga mereka menangis. Dan hari di mana beliau diwafatkan, ya, beliau wafat dengan cara ya yang mulia. Ya, beliau tidak disalib sebagaimana ya pengakuan orang-orang Nasrani ketika mereka mengatakan bahwa beliau disalib. Padahal ya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahu. Tidak, mereka tidak betul, mereka tidak benar-benar mensalibnya. Dan mereka juga tidak membunuhnya. Akan tapi yang disalib dan dibunuh itulah orang yang diserupakan dengannya. Jadi beliau selamat dari ya penyalipan dan pembunuhan. Ya, bahkan beliau dimuliakan oleh Allah ya, dengan diangkat ke langit. Dan juga beliau selamat di hari dibangkitkan. Ya, di mana beliau dibangkitkan dengan rasa tenang dan tanpa panik sebagaimana manusia pada umumnya. Nah, ini tafsiran yang benar ya. Dan rata-rata tafsir berkisar antara hal tersebut ya, tidak jauh dari itu ya. Tapi tidak ada satupun yang kemudian mentafsirkan seperti tafsiran ini. Ya, orang-orang yang membolehkan ucapan selamat Natal ini ya. Ya, mereka mengatakan apa namanya? Oh, ini dalil ucapan selamat. Ini bukan tahniah, ini doa. Kalau tahniah lain ya. Tahniah itu untuk hal-hal yang menggembirakan. Misalnya atas kelahiran, tahniah, selamat atas kelahiran bayi Anda. Selamat atas misalnya apa? Naik jabatan, selamat atas hari raya karena hari yang bergembira dan seterusnya. Itu hal yang menggembirakan. Coba kalau kita terapkan dalam ayat ini, tahniah. Berarti apa? Tahniah atas kelahiran Isa. Oke. Anggap aja demikian. Kemudian tahniah atas kematian Isa. Apakah ini dibenarkan? Tentu tidak dibenarkan. Bahkan kalau kita logika, ya, bahwa ya nggak mungkinlah kita bergembira pada hari kewafatnya seorang nabi. Ya. Bahkan semua sahabat sedih ketika Nabi Muhammad wafat. Ya. Begitu pula ya orang-orang pengikut Nabi Isa juga sedih ketika Nabi Isa ya, wafat. Ya. Tidak ada yang gembira dengan kewafatnya seorang nabi, kecuali orang-orang Yahudi yang mereka bahkan membunuh nabinya sendiri. Ya, namun ya, tidak layak seorang Muslim kemudian ya, mentakniah ya, kematian atau wafatnya Nabi Isa. Ya, jadi ini dalil yang tidak tepat dipakai sebagai tahniah. Karena ada tahniah untuk kematian, nah, nggak mungkin kan? Nah, makanya ini kita kembalikan kepada tafsir yang benar, yaitu bahwa isanya ini adalah doa, bukan ucapan selamat. Jadi beda ya antara doa dengan ucapan selamat atau tahniah. Dan syubhat yang ketiga yaitu bahwasanya mereka beranggapan bahwa ini adalah muamalah biasa. Ya, kita berbuat baik kepada non-muslim, kita ramah kepada mereka, kita bertoleransi dan seterusnya. Ya. Karena kata mereka hukum asal muamalah itu boleh. Ya, kita katakan betul hukum asal muamalah itu boleh, namun jangan dipotong sampai di situ. Ya, hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya, dan ada dalil yang melarang ini. Ya. Kalau nggak ada dalil yang melarang, silahkan. Contohnya, ya, misalnya selamat atas kelahiran anaknya. Ya, kita mengucap selamat atas kelahiran anak seorang non-muslim, boleh. Tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan dalam mengucapkan misalnya selamat atas prestasinya dia atau selamat atas hal-hal yang lain, boleh. Tahniah itu tidak dilarang. Ya, dalam hal duniawi tidak ada masalah kepada non-muslim. Ya. Namun karena ini, ucapan tahniah ini adalah ucapan kekufuran, maka inilah larangannya. Ya. Inilah yang menjadikan hukum asal muamalah tadi menjadi tidak boleh. Ya. Karena larangannya adalah ya, adanya kalimat kekufuran dalam ucapan selamat tersebut. Ya. Nah, kalau muamalah yang lain silahkan. Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak pernah melarang ya kepada orang-orang yang tidak pernah memerangimu dan tidak pernah mengusirmu dari negerimu, antabarru wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Allah tidak melarang. Ya. Toleransi. Mau bantu bangun rumah bareng-bareng kerja bakti silakan. Ya, boleh. Ya, bahkan itu termasuk ya, dalam bab berbuat baik kepada tetangga. Mau punya makanan lebih dibagikan ke tetangga yang non-muslim, silahkan, itu bagus. Ya, itu hal yang baik. Mau apapun, mau menolong orang non-muslim, ya, mengobati orang non-muslim, boleh. Dipersilahkan, dan itu juga tidak ada larangannya. Silahkan, tidak ada larangan. Allah telah men-state dengan jelas, tidak ada larangan. Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Ya, enggak boleh kita kemudian zalim kepada non-muslim, apalagi mereka adalah di sisi kita di negara ini adalah kafir mu'ahad yang ya terlindungi ya hartanya dan juga apa namanya? Darahnya ya. Jadi semuanya seperti biasa ya, boleh ya. Toleransi itu boleh ya. Nah, bagaimana sikap seorang muslim seharusnya ya ketika apa namanya? Ya, sudah datang masanya ini, masa-masa di mana kita mungkin mulai enggak enak ya, sudah mulai dekat Natal, kemudian kita di istilahnya terpaksa ya, sebenarnya tidak ada yang memaksa sebenarnya. Itu terpaksa itu hanya karena diri kita saja, karena enggak enak kan dulu dia mengucapkan selamat Idul Fitri, maksud sekarang saya enggak balas. Oh, dulu anu saya enggak balas gitu. Hanya sebenarnya hanya dari diri kita kadang ya, kadang bukan mereka, kok kamu gak ngucapin sih, kayaknya saya juga gak pernah deh di apa namanya, diminta sampai mereka gak pernah. Tapi kadang itu datang dari diri kita ya, karena merasa ya sudah berteman atau merasa kayak tadi ya syubhatnya, oh ini muamalah biasa dan seterusnya. Ya. Namun kalau misalnya kita sudah tahu, ya sudah tahu hukumnya, ya pertama kita yang harus kita lakukan adalah kita menahan diri dari ya mengucapkan selamat di hari raya mereka. Ya, baik itu dalam bentuk ucapan selamat Natal ataupun selamat merayakan Natal, sama saja. Ya, kalau selamat Natal itu berarti parah ya, lebih parah daripada selamat merayakan Natal. Namun selamat merayakan Natal juga ya termasuk memberi selamat di hari raya mereka, dan itu juga terlarang. Ya. Dulu pernah ada yang nanya ke saya, kalau selamat merayakan Natal gimana? Ya sama saja. Ya. Meskipun dia tidak mengucapkan selamat Natal, namun selamat merayakan Natal. Berarti kita memberikan selamat kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran. Ya. Merayakan hari kelahiran Tuhan, sama saja. Itu merupakan bentuk ya, kalimat yang meridhoi perbuatan tersebut. Ya, jadi tidak boleh ya mengucapkan selamat Natal, ini sudah difatwakan oleh MUI. Ya. Dilarang Natal bersama ya, dan seterusnya. Ini sudah, batasnya sudah jelas. Bahkan seharusnya seorang muslim itu bukan bersikap seperti itu. Ya. Ketika ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengambil anak, maka seharusnya seorang muslim ya, yang mana dia membaca Quran, harusnya dia tahu bahwa dalam Al-Quran juga Al-Quran itu diturunkan, salah satunya adalah ya, liyunzira alladzina naqalu takhudhu lahu walada, untuk memberikan peringatan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengambil anak. Jadi Al-Quran itu salah satu ya, turun itu salah satunya adalah untuk mengingatkan, memberi peringatan kepada mereka yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Jadi kita harus memperingatkan nih ya, di apa namanya, di masa-masa seperti ini kita harus memperkuat akidah ya, bahwasanya nggak benar nih Allah mengambil anak, ini nggak benar ya. Ya, seperti yang kita katakan tadi ya, baik itu apa namanya akidahnya orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah itu apa namanya mengambil malaikat sebagai anak-anak perempuan, atau orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu anaknya anak Allah, atau Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, semuanya sama ya. Ayat ini berlaku secara umum, yaitu untuk memberi peringatan kepada mereka yang ya beraninya mengatakan bahwa Allah mengambil anak ya. Jadi ya kita harusnya menggencarkan ya akidah ini ya, menguatkan kembali akidah ini dan menyebarkan kepada kaum muslimin agar mereka ya, tidak terjerumus dalam perkataan kufur tersebut ya. Dan ini bukan berarti intoleran ya, karena sering salah kaprah ini. Toleransi itu sering disalahartikan, sering artinya sering dibablaskan dari arti yang sebenarnya. Jadi, toleransi itu kan artinya membiarkan ya. Tolerate ya, membiarkan artinya kamu ya beribadah silakan, kami juga beribadah, silakan. Ini sudah sering kita baca ya, lakum dinukum waliyadin, bagiku agama, bagimu agama, bagiku agamaku. Ya. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ya. Jadi saling membiarkan, itulah makna toleransi, bukan saling mencampurkan diri, itu keliru. Ya, itu namanya asimilasi, akulturasi, atau yang lainnya. Tapi jelas bukan toleransi. Kalau toleransi ya jalan-jalan sendiri-sendiri, itu namanya toleransi. Membiarkan, saling menghargai, saling membiarkan, itu namanya toleransi. Jadi gak, jangan sampai kemudian ya keliru orang mengartikan toleransi dengan hal-hal yang di luar definisi toleransi. Ya kalau misalnya kita sekarang mau betul-betul toleransi, maka harusnya orang-orang non-muslim itu menghargai ajaran agama kita. Apa ajaran agama kita? Agama kita mengajarkan untuk ya tidak mengatakan bahwa Allah mengambil anak. Agama kita mengajarkan bahwa kita harus mengingkari ucapan bahwasanya Allah mengambil anak. Ini harus dihargai oleh mereka. Ini ajaran agama kita. Kalau mau toleran, ya mereka menghargai ajaran agama ini. Kayak misalnya orang yang dulu misalnya, ketika ada apa namanya suatu apa namanya itu isu ya, isu yang ramai di media sosial mengenai lo kenapa sih kok rasis, apa istilahnya, kok muslim tuh gitu banget gitu loh. Kenapa pemimpin pun harus dari kalangan mereka? Ya karena inilah syariat kami gitu loh. Inilah syariat Islam bahwa ya kita tidak boleh mengangkat non muslim sebagai pemimpin. Ini sudah syariat ya, dan sudah ijma para ulama ini. Sudah kesepakatan para ulama bahwa Islam, dalam Islam itu tidak boleh mengangkat non muslim sebagai pemimpin. Maka penganut agama itu harus menghargai kita. Ya, kita menyuarakan ini ya, bahwasanya non muslim harus di muslim harus dipimpin oleh sesama muslim, ya memang seperti itu ajaran agama kami. Gitu. Anda harus menghargai. Ya kalau dalam ajaran Anda tidak ada aturan seperti itu, ya ya mau gimana lagi gitu kan? Tapi kalau di agama kita ada, gitu loh. Agama Anda enggak ada ya, mohon maaf itu bukan urusan kita gitu, bukan urusan kami. Kalau kami ada, jadi Anda tolong hargai kami. Begitu pula dalam masalah ini ya, dalam masalah Natal, dalam masalah apapun ya, kalau sudah syariat kita ya, tolong yang lain hargai kita. Termasuk larangan untuk menyerupai atau mempopulerkan syiar-syiar mereka ketika hari raya mereka, seperti ya orang pakai jilbab disuruh pakai topi Sinterklas, atau muslim disuruh pakai topi Sinterklas, ini namanya tidak toleransi. Ya, harusnya enggak boleh. Begitu pula kita juga enggak akan maksa di hari raya kemudian yang wanita juga harus, yang Kristen atau yang harus berjilbab, kan juga enggak. Ya, jadi kita sama-sama membiarkan, sama-sama saling jalan, insya Allah tidak akan ada ya yang namanya kemudian konflik ya. Selama kita masih saling menghargai satu sama lain, insya Allah tidak akan ada konflik. Ya. Nah itu ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa ya larangan mengucapkan selamat Natal itu tidaklah menciderai toleransi sedikitpun. Ya, bahkan itu termasuk ketika ya seorang ya menghargai bahwa itu adalah larangan dalam Islam, ya orang lain pengerut agama lain menghargai adanya larangan tersebut, maka ini justru adalah toleransi yang kita harapkan bersama. Ya, dan bagi sesama muslim hendaknya ya, karena kita tahu bahwa mereka juga tidak mengharapkan ucapan tersebut, ya umumnya mereka itu tidak kemudian menuntut atau apa, ya kita juga tidak merasa harus mengucapkan. Tidak ada rasa kemudian terpaksa atau apa. Itu sebenarnya hanya ada dari diri kita saja. Ya, mereka sebenarnya ya diselamati ya syukur, enggak juga ya enggak apa-apa gitu. Diselamati juga makasih, enggak juga mereka juga enggak akan minta. Jadi santai saja ya, tidak perlu merasa enggak enak atau yang lain. Ya. Barangkali demikian kajian pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan yang terkait dengan materi, kami persilakan. Kalau memang kami ada ilmunya, insya Allah kami jawab. Namun kalau kami ya belum ada ilmunya, atau kami mungkin pernah tahu tapi kami lupa, maka kami mohon maaf jika belum bisa menjawabnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Ristian Ragil yang telah memberikan ilmu kepada kita semua di kajian kita sore hari ini, yaitu kajian remaja Sobat Muslim ya. Ini adalah kajian baru ya bersama Ustaz Ristian Ragil hafizallahu ta'ala. Beberapa pertemuan pertama ini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau Ustaz Ristian Ragil hafizallahu ta'ala. Dan pada sore hari ini atau tadi baru saja kita dengarkan kajian berjudul Ucapan Selamat Yang Membawa Petaka. Dan kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya langsung mengenai kejelasan atau pertanyaan mengenai pembahasan kita pada sore hari ini, bisa ditanyakan kembali, bisa ditanyakan ke nomor interaktif di nomor 0823-2727-5333. Ya, sekali lagi di nomor 0823-2727-5333. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz ya, melalui WhatsApp. Ini ada dari Mas Fauzi di Gringsing. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah mengucapkan selamat Natal itu termasuk kekufuran yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, Ustaz? Mohon penjelasannya kembali, Ustaz. Ya. Ya, benar ya. Jadi, mengucapkan selamat Natal itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam jika dia tahu konsekuensinya dan dia tetap cuek dengan konsekuensi itu. Ya. Artinya dia ya kufur lahir dan batin. Dengan dia sudah dikasih tahu konsekuensinya, dia paham bahwa itu artinya dia menyetujui bahwasannya kalimat selamat itu menyetujui bahwa Allah itu punya anak, maka dia kufur dengan hal tersebut, dia menjadi kafir. Namun jika dia tidak meyakini konsekuensi tersebut, maka dia tetap dalam dosa besar. Ya, jadi ada rinciannya. Namun pertanyaannya adalah apakah bisa? Maka bisa. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz dan penjelasannya. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Kali ini melalui SMS. Ustaz, bagaimana bentuk pertaubatannya jika sebelumnya pernah mengucapkan selamat pada hari raya umat agama lain Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Iya. Dalam Islam itu tobat itu kita katakan mudah sekali dibandingkan dengan syariat agama terdahulu ya. Kalau Yahudi itu mereka disuruh membunuh diri sendiri, ada yang disuruh macam-macam lah tobatnya. Tapi kalau kita tobatnya adalah kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita tidak mengulangi ya dosa itu lagi, itu sudah mencukupi untuk sebuah tobat yang nasuha. Ya, artinya istighfar kemudian tidak mengulangi. Kalau kita misalnya ya kemudian mau sholat sunnah tobat itu juga ada syariatnya, silakan. Namun kalau tidak pun insya Allah sudah mencukupi. Wallahu ta'ala alam. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah tadi Sobat Muslim adalah beberapa pertanyaan yang diajukan ya oleh pendengar Radio Muslim dan Sobat Muslim semua. Nah Sobat Muslim dan pendengar lainnya bisa juga mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Di kajian kita sore hari ini tadi baru saja kita simak dan dengarkan di sesi pertama kajian remaja dengan judul Ucapan Selamat yang Membawa Petaka yang disiarkan langsung dari studio Radio Muslim Jogja bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Sobat Muslim saat ini bisa bergabung di sesi tanya jawab dengan menanyakan pertanyaan perihal pembahasan kita pada sore hari ini. Sobat Muslim bisa ajukan pertanyaan di nomor 0823 2727 5333 ya. Sekali lagi di nomor 0823 2727 5333. Insya Allah kita masih ada waktu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika ucapan hari ibu dan tahun baru Masehi itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Ya hari ibu ya kita tidak mengenalnya dalam Islam. Jadi yang bisa kita katakan adalah tidak perlu mengucapkan selamat hari ibu ya. Adapun selamat tahun baru maka itu termasuk hari raya orang Nasrani ya, karena tahun baru Masehi. Baru Masehi itu sebenarnya adalah tahun barunya orang-orang Nasrani karena Masehi kan. Jadi dia adalah termasuk hari raya mereka sehingga ya tidak diperbolehkan untuk mengucapkan ya selamat apa namanya kepada mereka di hari raya mereka termasuk juga di tahun baru. Allah taala alam. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih kembali atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini iya, pertanyaannya Ustaz, jika memiliki teman, tetangga atau anggota keluarga non-muslim yang merayakan Natal Ustaz, dan saya juga berusaha untuk tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Namun kadang agak susah Ustaz jika kita diam saja. Lalu perkataan apa yang baik atau kemungkinan bisa kita ucapkan kepada mereka tanpa mengandung kata-kata yang mengarah kepada kekufuran Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Iya. Ya tentu mereka bisa menghargai ketika kita membawakan satu misalnya fatwa MUI misalnya bahwa apa namanya ini adalah lembaga yang resmi yang mengakomodir kaum muslimin di Indonesia dan saya mengikuti fatwa ini, insya Allah nggak masalah. Ya, jadi artinya kita berlindung di balik fatwa tersebut nggak masalah ya. Daripada kita atas nama sendiri kemudian dikiranya kita ekstrem atau apa, maka kita bisa ya berlindung di balik sesuatu yang mungkin mereka bisa lebih menghargainya yaitu fatwa MUI. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mengingatkan kembali Sobat Muslim, kita ada di sesi tanya jawab kali ini bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Setelah sebelumnya kita simak dan dengarkan bersama kelanjutan kajian remaja di Radio Muslim 1467 AM. Ini adalah acara rutin yang bisa Sobat Muslim dan pendengar ikuti setiap hari Ahad sore mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, insya Allah dibersamai rutin oleh beliau Ustadz Ristian Ragil, Hafizallahu Ta'ala. Kajian remaja pada sore hari ini kita tadi dengarkan bersama kajian dengan judul Ucapan Selamat yang Membawa Petaka, ya, dan kita saat ini masuk sesi tanya jawab. Silakan Sobat Muslim bisa ajukan pertanyaan di nomor 0823-2727-5333. Nah, ini masih ada satu lagi Ustaz, pertanyaan baru saja. Ya. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana jika seorang desainer sebuah perusahaan diperintahkan untuk membuat poster ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru, Ustaz? Saya juga desainer tersebut, Ustaz, berusaha juga untuk tidak mengucapkan selamat tersebut. Namun bagaimana jika perintah tersebut datang dari perusahaan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Oke. Hukumnya enggak boleh ya kita membantu orang-orang kafir dalam hari raya mereka, baik itu dalam menyediakan makanan bagi mereka atau dalam rangka ya mendesainkan sesuatu untuk mereka atau sesuatu apapun yang itu berkaitan langsung dengan hari raya mereka. Ya. Jadi karena terkait dengan hari raya mereka itulah maka tidak boleh. Ya. Kalau mendesainkan sesuatu yang sifatnya duniawi boleh. Namun kalau terkait dengan hari raya ya nggak boleh. Ya karena itu sudah termasuk tolong-menolong dalam kejelekan. Ya. Namun kalau kemudian itu perintah itu datang dari atasan ya kita tetap harus mengungkapkan alasannya dengan cara yang baik. Ya tentu ketika kita bisa menjelaskan yang baik, maka insya Allah dia akan mengerti. Ya. Karena kita punya banyak dalil. Ya. Kita punya banyak dalil, kita juga bisa ajukan. Apalagi kalau atasan itu juga non-muslim. Muslim. Sehingga dia juga bisa dipahamkan dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, dengan perkataan para ulama. Maka insya Allah ya, hal itu ya memungkinkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan ini ada lagi Ustaz, pertanyaan melalui SMS. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana jika ada yang memberi hadiah seperti parcel dan lain-lain, Ustaz? Namun kita tidak mengucapkan selamat pada mereka, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz. Ya. Ya, kalau mereka memberikan hadiah itu dan sudah di depan pintu, ya. Artinya kalau kita menolak itu akan memberikan suatu mudarat, ya. Maka insya Allah tidak masalah ya menerima hadiah tersebut. Namun ketika ya dia menawarkannya atau mungkin sedang ingin, maka kita harus tolak ya hadiah tersebut ya, supaya kita tidak ikut dalam partisipasi dalam perayaan tersebut. Namun jika dia sudah di depan pintu ya, kadang ada yang seperti itu ya. Ini kadang mereka pakai bahasa ini sisa ini gitu ya, kue-kue. Nah kalau kuenya itu ya non daging ya, non daging maka insya Allah tetap boleh dimakan. Namun jika berupa daging maka haram karena daging tersebut disembelih dalam dalam rangka persembahan kepada selain Allah. Nah kalau daging nggak boleh, tapi kalau kue-kue segala macam insya Allah itu tidak termasuk yang dilarang. Namun yang perlu diingat kalau masih bisa menolak kita tolak. Ya, artinya ketika kita menerima itu dalam rangka ya sudah makanan itu sudah tidak mungkin lagi dikembalikan gitu kan. Sudah dikirim atau apa ya hukum makanan tersebut boleh dimakan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Dan kita saat ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Hingga saat ini, dan kita tutup saja Ustaz. Nah itu tadi Sobat Muslim, sesi tanya jawab terakhir yang kita simak dan dengarkan bersama, yang tadi dijawab dan disampaikan oleh Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Setelah sebelumnya kita mendengarkan kajian remaja bersama beliau dengan judul Ucapan Selamat yang Membawa Petaka. Dan kajian ini juga disiarkan secara live streaming di akun fanpage Facebook, streaming Facebook ya Sobat Muslim, di akun fanpage Radio Muslim Jogja. Bagi Sobat Muslim yang tadi mungkin tidak mendengarkan kajian secara utuh atau dari awal, nanti bisa lihat rekamannya juga